الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد مراتب المعدلين kita berada pada pembahasan di selanjutnya yakni maratibul muaddilin, tingkatan-tingkatan ulama yang memuji para rawi. Wal muaddiluna ala maratib, orang yang mentadil itu ada beberapa tingkatan. Faminhumul mutasahil wa minhumul mu'tadil wa minhumul mutasyaddid. Di antara orang-orang yang memuji para rawi, ini di antara mereka al-mutasahil, menggampang-gampangkan. Sudah kita lewati pembahasannya. Sebatas yang zahir tidaklah bisa dijadikan pegangan untuk kita memuji, menyanjung seseorang. Sebatas bahwa kita ketemu di masjid, dia sholat, dia ini, lah. Kita belum mengetahui apa yang ada di dalamnya. Itu sesuatu yang hanya nampak di luar saja. Mutasahil, menggampang-gampangkan untuk memuji orang. Wa minhumul mu'tadil, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhumul mutasyaddid, di antara para ulama ada yang keras. Kalau orang yang keras ini sudah memuji, oh pegang baik-baik. Berarti betul-betul orang yang dipuji itu orang istimewa. Karena tidak gampang dia memuji. Fa'amal mutasahil fala yuqbalu minhu tawthiq illa idha ulima annahu qad sabara hal ar-rawi alladhi wathaqahu bima yukhrijuhu an haizit tasahul. Baik. Amal mutasahil, adapun ulama-ulama yang dianggap mutasahil, menggampang-gampangkan memuji orang, fala yuqbalu minhu tawthiq, maka tidak boleh kita terima tawthiqnya, yakni pujian-pujiannya terhadap rawi-rawi, illa idza ulima annahu qad sabara hal ar-rawi, kecuali kalau ulama tersebut telah diketahui bahwa dia telah meneliti kondisi rawi tersebut yang dia puji. Bima yukhrijuhu an haizit tasahul, yang dengan ketika kita tahu bahwa ulama ini sudah meneliti kondisi rawi ini, kemudian dia puji dan memang pantas untuk itu, berarti dia telah keluar dari apa? Dari area tasahulnya. Barakallahu fikum. Tasahul ketika dia melihat sepintas, sekilas, apa yang zahir, apa yang nampak, kemudian dia sudah memuji, namanya mutasahil. Barakallahu fikum. Subhanallah. Tapi kalau kita tahu orang yang dianggap mutasahil ini di rawi-rawi tertentu dia puji karena setelah dia memeriksa hadis-hadisnya, kemudian dia memuji dan memang pantas untuk dipuji, maka boleh kita terima. Dan kondisi ini dia telah keluar dari kondisi tasahulnya. Wa ma al mutasyaddid, adapun ulama yang sangat keras, oh susah dia memuji orang. Fa yu'addu ala ta'dilihi bin nawajid. Kapan dia memuji orang? Oh pegang baik-baik. Karena orang yang dia telah puji itu memang orang istimewa. Taib. La syama fir ruwati al-mukhtalaf fihim, apalagi rawi-rawi yang masih diperselisihkan oleh orang. Sementara ada seorang ulama yang dianggap mutasyaddid fit ta'dil, sudah memujinya, berarti dia sudah memeriksa, betul-betul mendalami sehingga dia memujinya. Maka pegang erat-erat apa yang diucapkannya ini. Barakallahu fikum. Wa amal mu'tadil, adapun orang-orang mu'tadil dalam tawfiknya, fa huwa ma yuqbalu qawluhu wa la yuraddu illa idza khalafa al-jumhur. Adapun mu'tadil ma'ruf, baik. Yukbal, diterima ucapannya, pujian-pujiannya, dan tidak bisa ditolak kecuali kalau menyelisihi jumhur. Taib. Famil mausufina bitasahul fil mu'ah fit ta'dil, termasuk di antara orang-orang yang disifati sebagai mutasahil dalam memuji. Taib. Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah wa talmiduhu Abu Hatim ibn Hibban. Fa'innahuma yadhabani ila anna kulla man kana sahiba sitrin wa adalatin zahira thiqatun illa annahu yadhharu illa ay yadhhara khilafu dhalik. Dua imam ini, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah dan muridnya Abu Hatim ibn Hibban, keduanya ini bermadhab anna kulla man kana sahiba sitrin wa adalatin zahira, orang tidak nampak kejelekan muncul daripadanya, justru adalahnya yakni amal solehnya, ketaatannya, ketakwaannya, barakallahu fikum, thiqah illa ayadhara khilafu dhalik, kecuali nampak pada orang itu, barakallahu fikum, yang menyelisihinya, barakallahu fikum. Jadi kalau cuma sekedar yang kita lihat ini zahir, berarti kita ini termasuk mutasahil, barakallahu fikum. Kalau kita ditanya, bagaimana si Pulan? Oh, dia itu rajin nafi sholat. Dapat lihat baik, jom. Kalau begini modelnya kita, ya termasuk mutasahil. Ya. Apa sebaliknya kalau dia muka saya ini, kalau dia membicara seorang itu juga jadi mudah. Dia juga mudah sekali mengatakan kalau kita lihat tengok nanti insyaAllah ada pembahasan insyaAllah. Lalu ada pembahasan khusus tentang itu, barakallahu fikum. Ada di bab setelahnya. Sekarang masalah takdil, barakallahu fikum. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dua-duanya ini menganggap bahwa setiap orang kana sahibu sitrin, yakni tidak nampak padanya sesuatu yang dengannya dia dicela. Bahkan yang lahir bahwa kesolehan nampak pada dia, kecuali kalau muncul padanya yang menyelisihi. Barakallahu fik. Wa hadzal madhhabu yahtassu bil adalah. Baik, wa hadzal madhhab, madhhab ini khusus tentang masalah adalah. Adalah itu kesolehan, ketakwaan, muru'ah. Itu adalah. Tidak berbicara tentang masalah dhabt. Sementara untuk seorang rawi diterima hadisnya harus ada apa? Al-adalatu wad-dhabt. Sesoleh apapun dia, kalau hafalannya buruk, jelek, ya tidak diterima. Barakallahu fikum. Demikian juga kalau hafalannya bagus, cerdas, tapi kesolehannya tidak bagus, maka juga tidak diterima. Harus kedua-duanya ada. Barakallahu fikum. Maka kalau cuma sekedar seorang itu nampak kesolehan, ketaatan, keimanan, dan tidak nampak padanya keburukan-keburukan, maka itu hanya berbicara tentang masalah al-adalah. Wala yatanawalu dhabt fi syai, sama sekali tidak menyinggung masalah dhabt, kemampuan menghafal dan memahami. Wa huwa min ahammi ma yubhathu fi halir rawi, padahal ini adalah perkara yang penting yang harus kita ketahui dari seorang rawi, bagaimana kemampuan dia. Barakallahu fikum. Wa dawana Ibnu Hibban al-Hakim Abu Abdullah Waduna Ibnu Hibban al-Hakim Abu Abdullah, di bawahnya sedikit Ibn Hibban adalah Al-Hakim Abu Abdullah, la syama fi kitabihi Al-Mustadrak, fa innahu qad tasahala bihi jidda. Barakallahu fikum. Tasahala bihi jidda, dia sangat bermudah-mudah dalam kitabnya Al-Mustadrak. hatta addalahu al-hafidh adh-dhahabi ahaditha kharrajaha fi kitabihi wa hiya mawdu'ah. Baik. Sampai dihitung oleh al-hafidh adh-dhahabi beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam mustadraknya, ternyata itu adalah hadis-hadis maudhu. Barakallahu fikum. Padahal beliau ini pengennya mustadrak. Mustadrak itu adalah hadis-hadis yang dianggap sahih, yang semestinya Imam Bukhari, Imam Muslim juga memasukkannya ke dalam sahihnya. Itu maksudnya al-mustadrak. Wa man nasaba taib. Wa mimman nusiba ila at-tasahul aidha ad-Dharqutni illa annahu afdalu halan min Ibn Hibban wa kadha al-Baihaqi nasabahu ad-Dhahabi ila at-tasahul. Demikian juga yang dianggap bermudah-mudah adalah Dharqutni, kecuali bahwa dia lebih utama, lebih bagus keadaannya daripada Ibn Hibban. Dan demikian juga Imam al-Baihaqi nasabahu ad-Dhahabi ila at-tasahul. Imam al-Dhahabi menganggap Imam al-Baihaqi termasuk mutasahil. Wa Ibn Adi kadzalika fihi tasahul. Ibn Adi juga padanya ada tasahul. Wa ndur kitabahu al-kamil fi du'afa. Coba tengok kitabnya al-kamil fi du'afa. Fa innahu yuridu manakir ar-rawi alladhi warada fihi al-jarh, thumma yaqulu wa huwa la ba'sa bihi. Dia meriwayatkan hadis-hadis munkar yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Yang rawi itu sudah dijarah. Kemudian dia mengatakan wahwa la ba'sa bih, tidak mengapa. Walam ara ma yungkiru alaihi, yungkaru alaihi, dan aku melihat tidak ada sesuatu yang perlu diingkari padanya. Wa qad nasabul hafiz nasabahu al-hafiz adh-dhahabi ila al-i'tidal. Imam adh-dhahabi menganggap barakallahu fikum, siapa ini? Ibnu Adi sebagai orang yang i'tidal dalam masalah mentakdil. Fahadha laysa 'ala al-itlaq. Ini juga bukan dalam kondisi secara mutlak. Amma man wusifa bil i'tidali fa jama'ah. Adapun orang-orang yang ma'ruf dengan i'tidal, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal wa Abu Zur'ah Ar-Razi wa Ibnu Ma'in wa Syaikhain wa Syaikhani, yakni Bukhari Muslim wa Tirmidzi. Ini orang-orang yang mu'tadil dalam masalah memuji. Wa amma man wusifa bitashaddudi faminhum, adapun orang-orang yang ma'ruf dengan tashaddud di antaranya Abu Hatim Ar-Razi wal Jawzajani wan Nasa'i wa qila Ibnu Ma'in qala al-Hafiz at-Tabi fi hukmi man tashaddada bi at-ta'dil fa hadha idza wasaqa shakhsan fa'udha ala qawlihi binaji daika wa tamassak bitawthiqihi. Barakallahu fikum. Berkata Imam Adh-Dhahabi tentang hukum yang ditegakkan oleh orang-orang mutasyaddid dalam ta'dil, beliau mengatakan fahadha idza wasaqa syakhsan, orang-orang ini kalau dia sudah memuji seseorang atau seorang rawi, fa'udha ala qawlihi binajizaika, maka gigitlah dia dengan dua gigi gerahammu. Barakallahu fikum. Wa tamassak bitawthiqihi, dan pegang teguhlah tawthiqnya. Terkhusus kalau di sana ada sedikit perselisihan di antara para ulama tentang rawi tersebut. Sementara orang mutasyaddidin ini dalam mentakdil sudah apa? Sudah memujinya. Berarti memang dia adalah orang yang telah disabr, yakni telah diteliti, diperiksa hadis-hadisnya. Bukan cuma sekedar adalahnya. Antum tahu bahwa adalahnya masalah kesolehan, keimanan, ketakwaan seseorang. Bukan cuma itu yang harus ada pada seorang rawi, tapi ad-dhabt, kemampuan daya hafal dia, keilmuannya yang harus sangat diperhatikan. Wallahu musta'an. Antum tahu di antara para ulama yang dianggap dhaif ternyata imamun fis sunnah. Barakallahu fikum. Imamun fis sunnah, hebat kuat dalam, barakallahu fikum, menegakkan sunnah, tapi dalam periwayatan mungkin hafalannya tidak begitu kuat. Wallahul musta'an. Nak tabi bi hadzal qadr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.